Assalamualaikum. Kalau sekarang kedengeran? Kedengaran. Cek, cek. Sekarang udah kedengaran lagi ya? Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, salam beribadah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mudahkan kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ketujuh, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan dari surah Al-Maidah ayat yang ke-100. Silakan dibaca Pak Edi. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullayastawil khabithu wat-thayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Fattakullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Tidaklah sama Katakanlah. katakanlah tidaklah sama keburukan dengan kebaikan, meskipun kebanyakan keburukan itu menakjubkanmu, menarikmu. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang berilmu, agar kalian mendapat kemenangan. Kul fi'il amr la la nafi yastawi fi'il mudhari al khabithu fa'il al wawu harfu atfin at-thayyibu maftuf ala khobis al wawu harfu atfin lau harfu sartin ajabaka ajaba fi'il madhi ka maf'ul bi kasratu fa'il al khobisi mudhof ilai fa harfu jawab ittaku fi'il amr Allaha lafzu jalal sebagai maf'ul bi ya sebagai fa'il dulu. Nah, Ustaz. Ittaku wawunya fa'il. Ittaku wawunya fa'il ya harfu nida ulil albabi munada albabi mudhof ilai la jawab La'ala jawab Ustaz ya. Kum. La'ala harfu taroji. La'ala harfu tarojin. Harfu taroji. Kum. Mubtada tuflihu. Kum itu kan Lam itu kan temannya apa? Temannya inna kan? Oh, nabi benar. La'ala isim kum isim la'ala tuflihun fi'il mudhari' ala sebagai fa'il jumlah tuflihun adalah khobar daripada la'ala. Nah. Belum kegeser tadi. Oh iya. Kul ya kul ayyuhar rasulu la yastawil khabithu wa thayyibu min kulli shay'in. Fal kafiru la sawa la yusawiyul mu'minun mu'minu wal asiyu la fal kafiru la yusawiyul mu'mina maksud ini oh wal kafiru la yusawiyul mu'mina wal as wal asiya wal asiyu la yusawiyul al muti'a al muti'a wal jahilu la yusawil alima wal mubtadi'u wal mubtadi'u la yusawil al muttabi'a muttabi'a wal malul harami la yusawil wal malul haramu oh iya wal malul haramu la yusawil halali halala walau ajabak walau ajabaka ayuhan ayuhan insanu kathirul khabithu wa adada ahlahu fatakullaha ya ashabur ya fatakullaha ya ashabal ashabal ukuli rajihati bil bijtinabil khaba'ith fa'ala tayyibat litaflihu wa fi'li tayyibat litaflihu binailil maksudi a'zami wa huwa ridallahi ta putus ya putus ya tadi putus Ustaznya. Waridallah. Waridallah. Fi'lu tayyibati litaflihu binailil maksudi. Litaflihu binailil maksudi al-adhimi. Wahuwa al-a'zami. Oh, al-a'zami ya na'ad. Wa huwa ridallahi ta'ala wal fawjul bil jannati. Wal fawju bil jannati. Katakanlah wahai Rasul, tidaklah sama kejelekan, keburukan dan kebaikan pada semua sisi, pada sesuatu pun. Wah, maka orang-orang kafir itu tidak sama dengan orang mukmin. Dan orang yang durhaka tidak sama dengan orang yang taat. Dan orang yang bodoh tidak sama dengan orang yang berilmu. Dan orang-orang yang mengikuti. Ya, tidaklah sama dengan orang yang bid'ah. Ya. Mubtadi itu justru orang yang ahli bid'ah tidak sama ya. Dengan. Orang yang ahli bid'ah tidak sama dengan orang yang mengikuti ajaran yang mengikuti sunnah dan harta haram tidaklah sama dengan harta halal meskipun menarikmu wahai manusia sebagian besar kejelekan dan jumlah pelakunya maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, berakal, dan orang-orang yang rojihatu. Apa satunya? Orang-orang yang memiliki akal yang kuat. Oh, orang-orang yang mempunyai roji. Orang-orang yang mempunyai akal yang kuat. Bil cinta. Dengan menjauhi perbuatan. Dengan menjauhi keburukan. Maka berbuatlah baik. Dan melaksanakan, mengerjakan kebaikan. Dan melaksanakan kebaikan. Maka agar kalian mendapat kemenangan yang besar. Dan ridho Allah Ta'ala. Dan itu adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasan dengan surga. Baik, membarakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Katakanlah tidaklah sama keburukan dan sekalipun banyaknya keburukan dan pelakunya itu membentur. Maka ketahuilah, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang memiliki akal, agar kalian beruntung. Jadi nggak sama antara kebaikan dengan keburukan, tidak sama antara tauhid dan kesyirikan, tidak sama antara orang yang jahil dengan orang yang berilmu, tidak sama dengan orang yang tidak sama antara orang yang melakukan sunnah, menerapkan sunnah dengan pelaku bid'ah. Semuanya berbeda. Ya. Sekalipun misalnya banyaknya jumlah orang yang sesat, maka jangan sampai itu membuat kita terlena. Apalagi zaman sekarang kan, ya seakan-akan dunia itu adalah segala-galanya. Maka orang-orang yang memiliki kelebihan ya pada dunia banyak diikuti, banyak dikagumi oleh orang-orang. Jangan sampai kita tertipu dengan tipuan dunia, karena itu hanyalah sementara. Dan kita diingatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki akal, jadi Allah berikan kita akal agar kita berpikir, ya, agar kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Apa buah dari ketakwaan itu? Ta'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tentu keberuntungan yang paling sejati adalah manakala kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, baca Bu Neris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan dari sesuatu yang akan menyusahkan kalian. Jika kalian menanyakannya ketika Al-Quran diturunkan, tentu akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kalian tentang hal tersebut. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya harfu nida, ayu munada, ha harfu tambi, allazi nabadal, amanu fi'lun madin al-waw fa'il, la nahiyah, tas'alu fi'lun mudori'un, majzumun bila nahiyah, al-waw fa'il, an asya'a jarwa majrur, in harfu syartin, tubda fi'lun mudori'un, majzum bi in, lakum jarwa majrur, tasukum fi'lun Kasukum itu matuh ya, Ustaz. Ustaz. Halo, Ustaz. Mana Ustaznya? Ustaz. Oh, Ustaznya nggak kedengaran. Ustaz. Oh, apa-apa. Itu apa namanya, tasukum tuh fi'il jawab. Kan tadi fi'il syaratnya tubda, kan? Oh, fi'il jawab aja Ini nih. tasukum fi'il Jawab. jawab. Tasukum fi'il jawab. Kum mafulun bi. Alwa harfu atfin in harfu harfu atfin in harfu syartin tas'alu fi'lun mudari'un majzumun bi in alwaw fa'il. Anha jarwa majrur hina zorfia zorfia apa nih zorfia yunazalu fi'lun mudari'un majzu eh majzum majhul ya Qur'ana naibul fa'il Qur'anu naibul fa'il tubda fi'lun mudari'un majzum apa namanya majhul ya lakum jarwa majrur. Dia majzum benar, kan dia sebagai fi'il jawab lagi dari tas'alu. Fi'il jawab lagi. Ya. Tapi bukan bukan majhul ya Ustaz ya? Majhul. Majhul, majhul, majzum. Jadi fi'il mudhari yang majhuli majzumun ya. Oh ya. Lakum jarwa majrur. Afa fi'lun madin. Allahu fa'ilnya. Anha jarwa majrur. Allahu harf arfin, Allahu mubtada, Allahu lafuzal sebagai mubtada, wafurun khobar, halimun khobar yang kedua. Ya ayuhallazina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi, la tas'alu an asya'a min umurid dini lam tu'maru fiha bi syai'in. Kasuali anil umuri ghairil waqi'ati awillati yatarot tabu alaiha tasdidati fi syar'i. Tasdidatin fi syar'i. Mana Ustaz? Tasdidatin fi syar'i. Tasdidatin. Tasdidatin fi syar'i. Walau kulliftumuha la syaqqat 'alaikum. Wa in tas'alu anha fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hina nuzulul Qur'ana Wahina nuzulil Qur'ani. Oh, ni. Wahina nuzulil Qur'ani alaihi tubayyina lakum. Wa qad tubayyanu lakum. Wa qad tukallafun. Tubayyan ya, tubayyan lakum. Jadi jawabnya dari in. Oh. Tubayyan lakum. Waqad tukallafunaha fatu'ajjizuna anha. Fatak jazuna anha. Tarakahallahu mu'afiyan li'ibadihi minha. Wallahu ghafurun li'ibadihi idza tabu. Halimun alaihim fala yu'aqibhum wa qad anabu ilaihi. Ini jangan dijazmin fala yu'aqibhum wa qad anabu ilaihi. Maksud? Enggak ada yang menjazmkan fala yu'aqibhum wa qad anabu ilaihi. Fala yu'aqibhum wa qad anabu ilaihi. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, janganlah kalian menanyakan suatu perkara dari perkara agama yang kalian diperintahkan padanya. Justru yang tidak diperintahkan. Yang tidak diperintahkan. Oh, dalamnya. Sesuatu yang tidak diperintahkan padanya. Sebagaimana ya. pertanya sebagaimana pertanyaan dari perkara selain dari kiamat, gimana Ustaz? Kalau soal, kalau soali seperti bertanya perkara-perkara yang belum terjadi. Oh, sebagaimana bertanya perkara-perkara yang belum terjadi. Oh, waqi'ah ini bukan kiamat ya Ustaz? Ya Kak, di antara makna waqi'ah, waqi'ah kan artinya terjadi, kiamat itu kan pasti terjadi. Oh, Makanya gitu. Namanya waqi'ah. Yang belum terjadi. Au yang diatur atasnya atau yang diatur padanya dalam syariat. Ya, maksudnya hal-hal yang sulit dalam perkara syariat. Hal-hal yang sulit dalam perkara syariat. Dan jikalau kalian memintanya, kalau kalian diberikan beban untuk melaksanakannya, saya akan kesulitan bagi kalian. Oh, jikalau kalian diberi beban untuk melaksanakannya, akan menyulitkan bagi kalian. Jika kalian bertanya tentang hal tersebut, tentang kehidupan Rasulullah. Selama ya, selama kehidupan Rasulullah. Selama kehidupan Ustaz ya? Iya ya, selama hidupnya Rasulullah. Selama. Jikalau kalian menanyakannya tentang hal tersebut selama kehidupan Rasulullah, yaitu ketika turunnya Dan Al-Quran. ketika turunnya Al-Quran, bukannya itu. Dan ketika turunnya Al-Quran, padanya akan dijelaskan pada kalian. Sungguh kalian Jadi kalau kayak memintanya. gini, terkadang ya. Oh, terkadang. Kan kalau itu kalau sepanjang film mudhari artinya terkadang. Kalau sepanjang film madi baru sungguh. Terkadang. Kalian memintanya. Bukan. Terkadang kalian dibebani dukungan tersebut, namun kalian lemah ya, tidak mampu melakukannya. Terkadang kalian dibebankan untuk melaksanakan tersebut, maka kalian lemah, lemah atau melemahkan, lemah atasnya. Lemah. Allah meninggalkannya yang sebagai bentuk pemaafan. Oh, bagi pemaafan bagi hambanya dari hal tersebut. Dan Allah Maha Pengampun pada hamba-hambanya jika mereka bertobat. Dan Maha Lembut atas mereka. Maka tidaklah Allah menghukum mereka apabila mereka kembali kepadanya. Barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Wahai orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau itu dijawab akan menyulitkan kalian. Dan jika kalian bertanya tentang hal tersebut selama diturunkannya Al-Quran, niscaya akan dijelaskan kepada kalian. Allah mengampuni ya hal tersebut. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Ayat ini menunjukkan kepada kita, ya, sebetulnya ini awalnya adalah larangan kepada para sahabat. Di ayat ini ditujukan kepada para sahabat, jangan bertanya sesuatu yang sekiranya kalau ditanya, malah akan menyulitkan. Dan ini pernah terjadi, ya, yang pernah kita baca di kisahnya Bani Israel. Ya. Ketika Musa memerintahkan mereka, ya, Allah memberikan kepada Musa agar umatnya Bani Israel ya, menyembelih seekor sapi, bukannya langsung dilaksanakan, mereka malah bertanya, ya, apa warnanya, bagaimana sifatnya, apa kriterianya, yang awalnya hanya diminta, ya, untuk menyembelih seekor sapi, apapun itu, apapun warnanya, apapun bentuknya, apapun sifatnya, tapi karena ditanya warnanya apa, ya, udah dijawab, ya, warna kuning, Bagaimana sifatnya? Ya akhirnya malah menyulitkan. Nah, ini kisah yang paling tepat untuk menggambarkan bahwa kalau datang perintah dari syariat, ini khususnya untuk pada para sahabat ya, karena syariat masih dibentuk, masih bisa berubah. Kalau datang perkara dalam syariat, maka langsung laksanakan. Ya. Karena memang prinsipnya dalam Islam itu sami'a wa atha'na. Kita dengar ayatnya, kita dengar hadisnya, kita yakin dalilnya, laksanakan. Jangan ditanya. Ya. Karena kalau ditanya khawatir, jawabannya malah akan menyulitkan. Ya. Jadi kalau ada perintah terkait ya sholat, ya sholat, laksanakanlah sholat 5 waktu, laksanakan. Ya. Kalaupun bertanya, maka bertanya tentang tata caranya. Ya, jangan bertanya sesuatu yang malah jawabannya akan memberatkan. Dan ini prinsip kita ya. Kalau misalnya kita dalam kehidupan misalnya kuliah gitu ya. Dosen memberikan tugas, kerjakan soal ini. Ya sudah, langsung kerjakan aja. Jangan ditanya berapa halaman Pak minimalnya. Nah, ini contohnya. Yang tadinya dosen, ya dosen kita nggak ada niatan buat membatasi. Karena ditanya, akhirnya ya sudah minimal 10 halaman. Ini malah akan memberatkan. Ini prinsipnya. Ya. Prinsip ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan bertanya sesuatu yang kira-kira jawabannya malah akan menyulitkan. Dan ini pernah terjadi ya. Ya, seperti kita bilang bahwa di Bani Israel itu pernah terjadi ketika mereka diminta untuk menyembelih sapi. Padahal kalau mereka langsung melaksanakannya selesai. Cari sapi apapun ya sifatnya, langsung sembelih. Tapi memang dasar Bani Israel orang yang bandel ya. Jadi mereka itu bertanya karena memang malas mengerjakan, akhirnya malah menyulitkan diri mereka sendiri. Baca Bu Nurul ya, Nurul Huda. Bu Nurul? Alhamdulillah. Ini sudah kedengeran ya? Enggak ada suara? Udah kedengeran, cuma agak putus-putus. Cuma sekarang udah ini, sudah bagus. Saya baca. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Sesungguhnya telah menanyakan tentang itu kaum sebelum kalian, kemudian mereka menjadi kafir terhadapnya. Qad harfu taukid. Sa'alaha, sa'ala fi'il madhi, ha sebagai maf'ul bi, qaumun fa'il, min qablikum, min qabli, jar majrur, kemudian kum mudhofun ilai, summa harfu athwin, asbahu, fi'il madhi naqis, waw sebagai isim asbahu, biha jar majrur, kafirin kabar asbahu. Ayo, tafsirnya. Nah, lupa. Inna masalah tilkal al-mas'alatu. Tilkal as'ilati. Al-as'ilati. Qad sa'alaha qaumun min qablikum. Rusulahum. Walamma umiru biha jahaduha walam yanfuzuha fahzaru ayyakunu mislahum. Sesungguhnya masalah tersebut seperti masalah yang telah ditanyakan kaum sebelum kalian kepada rasul mereka, pada rasul-rasul mereka. Maka tatkala diperintahkan tentang itu, mereka membangkangnya, menentangnya, dan tidak yang kuduha, tidak melaksanakannya ya. Ya, tidak mampu melaksanakan. Ya, tidak mampu melaksanakannya. Maka berhati-hatilah terhadap maka berarti telah akan menjadi berarti lah yang ya, ya akan ya menjadi seperti mereka gitu ya. Ya. Nah, ya memang harus waktu itu dia sekian tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Sungguh, kaum sebelum kalian telah bertanya tentang hal tersebut, kemudian mereka menjadi orang yang kafir. Nah ini maksudnya adalah orang Bani Israel. Dan ini kisahnya sangat jelas dalam surah Al-Baqarah. Ketika terjadi kasus di mana salah seorang dari mereka mati, mereka mendatangi Musa berkonsultasi siapa pembunuh. Lalu Allah memerintahkan agar mereka menyembelih seekor sapi. Ketika mendengar perintah tersebut, bukannya langsung nyari sapi lalu disembelih. Mereka malah bertanya, "Warnanya apa?" Ya, dijawab kuning. Ini kan harusnya ya, oh baik, langsung cari ya. Tapi enggak, mereka malah nanya lagi, bagaimana sifatnya? Ya. Maka diminta cari yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Sudah dijawab seperti itu, masih nanya lagi. Jelaskan lagi bagaimana sifatnya. Akhirnya tambah berat lagi ya. Sapi yang belum pernah, yang tidak ada cacat, kemudian yang tidak pernah dipakai untuk membajak. Ini kan semakin bertambah sifat-sifatnya, tentu makin sulit. Dan jelas ini menunjukkan betapa Bani Israel itu ketika ada perintah bukannya langsung dilaksanakan, tapi malah bertanya. Ya. Bertanya yang jawabannya malah menyulitkan sendiri. Dan ini harusnya berlaku juga untuk kita gitu. Ketika ada perkara syariat, jangan sekali-kali mempertanyakan tentang syariat tersebut. Kita harus yakin, yakinnya bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syariat terbaik. Jadi kalau ada perintah apapun dalam agama ini, kita terima. Misalnya ketika ada perintah yang mengusap kuf, ya, kan di antara keringanan yang Allah berikan dalam berwudu adalah kalau orang pakai sepatu dengan syarat-syarat tertentu gitu ya, itu cukup membasuh sepatunya. Nggak usah lepas sepatu lagi gitu ya. Logikanya kan yang kotor itu kan alasnya, bawahnya. Tapi kenapa yang diminta untuk disentuh malah bagian atasnya? Jadi kan secara logika nampak tidak masuk akal, gitu ya. Nah, seorang muslim itu mempertentangkan akalnya dengan kalau ada dalil maka dia selaraskan. Jika ada perintah maka dia katakan taat. Kami taat. Kami dengar perintahnya, kami laksanakan. Kami dengar perintah kita, ya seperti orang-orang kafir tersebut, ya, di mana mereka banyak sekali mempertanyakan masalah-masalah syariat, sampai akhirnya mereka membuat syariat. Nah, Ustaz. 103 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bakhiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun. Surat 103. Allah tidaklah Allah menjadikan bahirah danau ya Ustaz ya. Tidaklah Allah menjadikan bahirah dan tidak pula menjadikan sa'ibah dan Bukhairo tidak danau itu cuma Bukhairo. Gimana? Tadi Bu bilang Bahiro apa danau? Enggak tahu juga Ustaz. Enggak usah diartikan. Udah baca tafsirnya belum? Atau udah baca? Iya, ada. Dan. 103 udah sih Bahiro adalah binatang apa tentang binatang ternak yang mereka buat-buat itu ya? Iya, ya. Ya, disebut aja bukan ya berarti. Tulisannya ada di tafsir. Iya, di oh ya binatang ternak yang mereka buat. Gak usah diartikan dulu Ustaz ya, langsung gitu aja. Allah tidaklah menjadikan Bahira dan tidak pula Saibah dan tidak pula Wasilah dan tidak pula Ham, akan tetapi orang-orang yang kafir itu berbuat kedustaan kepada Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Ma harfu nafyin ja'ala fi'il madhi Allah lafzu jalala fa'ilun mim bahirati jarwa majrur alwaw harfu atfin la nafiin sa'ibatin ma'tuf ke bahiratin alwaw harfu atfin la nafiin wasilatin ma'tuf ke pilihannya antara ibu bilangnya la harfu nafiin atau la nafiatu. Jadi dalam mengirap, irap-irap itu harus bisa diirap, Bu. Karena kalau irap nggak bisa diirap, keliru. La nafiatun atau la hatun nafiatun? La nafiatun, Ustaz. Iya. Karena sesudahnya boleh. Tidak majuzum, ya? Enggak, maksudnya gini. Jadi, tadi kan gue bilangnya la nafiatun, ya? Itu salah. Oh, harusnya la... Jadi pilihannya antara la hatun nafiatun, jadi aku mungkin oh ya ya ya ya ya atau la nafiatun la harfu nafiin gitu aja Ustaz ya la harfu nafiin wasilatin ma'tuf ke bahiratin alwaw harfu atfin la harfu nafiin hamin ma'tuf ke bahiratin alwaw harfu atfin lakinna harfu istidrok alladzina isim lakinna kafaru fi'il madhi alwaw sebagai fa'il ini khobar lakinna ya? Nah. Khobar lakinna. Bukan, yes. Bukan. Bukan khobar lakinna. Khobarnya lakinna itu yaftaruna ala Allah. Kalau oh ya, jumlah ya? Jumlah ya. Ya, fi'il madhi kafaru fi'il madhi alwaw sebagai fa'il. Yaftaruna fil mudhari alwaw sebagai fa'il. Allahi jarwa majrur. Al-kadhiba maf'ulun bi dari yaftaru. Nah, jumlah dari kafaru yaftaruna ala Allahi. Ya, itu kafaru enggak ikutan, Bu. Oh, yaftaru. Oh iya iya iya. Benar. Alladzina itu ya sambungannya dari kafaru sambungannya dari alladzina ya. Iya, benar. Khobarnya lakinna itu yaftaruna ala Allah. Alwaw harfu atin aksaru mubtada isim tafdil ya isim tafdil sebagai mubtada hum mudofun ilaih dari aksaru la harfu nafin ya'qilun fi'il mudori alwaw sebagai fa'il la ya'qilu khobarnya khobar dari aksaru. Nah, tafsirnya ma syara'allahu lil musyrikina mabtada'uhu fi bahimatil an'ami min tarkil intifa'i bi ba'dihā wa ja'alaha lil asnami wa hiya al-bahiratul lati tuqta'u udhunuha idza waladat adadan minal butuni wasa'ibatu wa hiya allati tusraku lil asnami wal wasilatu wa hiya allati tattasilu waladatuha wiladatuha melahirkan ya wiladatuha biunsa ba'da unsa ba'da unsa ya walhami wa huwa dzakaru minal ibili idza ulidu min sulbihi idza wulida wulida fil madi ya. Iza wulida min sulbihi adada minal ibili. Adadun ibili. Adadun, adadun. Adada mah enggak ada alifnya, Mai. Gimana ada? Iya, enggak ada itunya. Enggak ada. Sulbihi adadun minal ibili. Walakin nal kufaro nasrobu ya. Nasabu. Nasabu. Abu dzalika ila Allah taala iftara'a iftira'an alaihi iftira'an alaihi wa aktsarul kafirina la yumayyizunal haqqo minal batili. Tidaklah Allah mensyariatkan kepada orang-orang musyrik tentang apa yang mereka buat-buat, apa yang mereka buat-buat tentang binatang ternak dengan meninggalkan manfaatnya sebagian dari hewan tersebut, dan mereka menjadikannya hewan itu untuk berhala-berhala, yaitu bahiroh. Bahiroh yaitu yang dipotong telinga-telinganya dan dia melahirkan ya, waladat, dan dia melahirkan beberapa anak dari perutnya ya. Yeah. Beberapa anak dari perutnya. Kemudian dan saibah yaitu dia meninggal, yaitu yang dengan meninggalkan untuk berhala. Oh ya, dia ditinggalkan untuk berhala-berhala, dan wasilah yaitu yang berhubungan ya, Ustaz Tasilu ya. Bersambung, ya. Oh, yang bersambung saat melahirkan betina sesudah betina lainnya gitu. Iya, jadi abis melahirkan betina terus hamil dengan betina lagi. Betina lagi ya, sambung ketika melahirkan betina, kemudian betina lagi. Dan ham yaitu pejantan dari unta yang dia dilahirkan dari sulbinya ya. Dari sulbinya beberapa unta. Akan tetapi orang-orang kafir itu menghubungkan hal itu atas nama Allah ya, kepada Allah Ta'ala, dengan berbuat kebohongan kepadanya. Dan kebanyakan orang-orang kafir itu tidak bisa membedakan kebenaran dengan kebatilan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Tidaklah Allah menjadikan bahirah, tidak pula sa'ibah, tidak pula wasilah, tidak pula ham. Akan tetapi orang kafirlah yang berbuat kedustaan ya atas nama Allah secara dusta. Dan kebanyakan mereka tidak berakal. Jadi orang kafir itu membuat istilah-istilah khusus untuk unta. Ya. Untuk beberapa hewan ternak mereka. Jadi ada yang dinamakan dengan bahiro, ada yang dinamakan saibah, wasilah, ham. Pada dasarnya, hewan-hewan ternak untuk dimakan. Namun mereka membuat istilah-istilah tertentu demi mempersembahkan hewan-hewan ternak tersebut untuk berhala-berhala mereka. Ada yang mereka namakan bahiro, saibah, wasilah, ham. Dan mereka mengatakan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nisbatkan perbuatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas, itu adalah akal-akalan mereka. Ya, dan inilah sifat orang kafir ya, sering berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mungkin hari ini sampai sini dulu ya. Itulah kalau ada pertanyaan. Nah. Ayat 101, tubdu. Tadi sebutin udur majzum. Itu fi'il mutanakis ya. Kalau majzum huruf ilatnya hilang, kok jadi tubda, bukan tubi. Ayat 101 ya, mana tadi? Ini ya. Ya alladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ini ada dua tubda berarti ya. Di sini, in tubdalakum tasukum sama Wa in tas'alu 'anha hina yunazzalu al-Qur'an tubda lakum 'afa Allahu 'an. Berarti kan bukannya itu protesnya itu karena kok dia dibacanya tubda bukan tubdi. Nah ini karena fi'ilnya majhul, Bu. Jadi ini fi'ilnya majhul. Memang kalau fi'il maklumnya betul kata bukan niati ya. Wazannya af'ala yubdi ya. Abda yubdi. Ya. Abda yubdi. Karena dia adalah fi'il majhul, jadinya yubda. Ada huruf ilatnya awalnya. Ya. Lalu kemana huruf ilatnya? Yaitu majzum. Ya. Asalnya tubda lakum. Ya. Karena ada in, ya. Ini kan menjazumkan. Fi'il mudhari yang akhirnya huruf ilat, kalau bertemu dengan huruf yang menjazmkan atau amil yang menjazmkan, maka dia huruf ilatnya dibuang. Makanya di sini asalnya tu beda, jadi in tu beda lakum tasukum. Jadi memang ada huruf ilat yang dibuang. Begitupun yang kedua. Bedanya kalau yang pertama sebagai fi'il syarat, in tu beda lakum tasukum. Kalau tu beda yang kedua sebagai fi'il jawab. Ya, karena yang kedua ini fi'il jawab dari tas'alu. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini sampai sini dulu insyaallah. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.